Stop Music ada Anggi Anggita Nyidam Pendol untuk Anda semuanya. Terima kasih. Apa deh? Bisa nyanyi bro. Salim Duko. Jangan ditarik. Iyo wis cek ayu mabocoku sing ayu dewe. Dewe, dewe, dewe. Ikin nak ngomong opo sing mbok kepingini. Kedak tak turuti janjiku juga turutan. Ya ora apa-apa, ya ora apa-apa ngomong ya. Aku nyidam mentah. brocol.